Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi wa Sunnah. Baik. Al-Aulad ma'a abaihim. Anak-anak dengan abi-abinya, duduk di samping abinya. Tidak ribut dan tidak gaduh. Tapi pada pertemuan yang terakhir, kita masih dalam pembahasan bab yang ketujuh tentang sholat berjamaah. Sampai pada masalah yang kelima tentang orang-orang yang diberi uzur boleh meninggalkan sholat berjamaah. Sampai pada poin yang keberapa ya ikhwah? Poin yang keempat. Nah, telah kita baca pada pertemuan yang lalu, di antara orang-orang yang diberi uzur boleh meninggalkan sholat berjamaah, yang pertama adalah orang yang marid, orang yang sakit, yang jika dia harus berangkat ke masjid maka akan terasa berat ya, karena sakitnya. Kemudian yang kedua adalah orang yang menahan buang hajat ya, maka boleh meninggalkan sholat berjamaah, yaitu dia menyelesaikan buang hajatnya terlebih dahulu, kemudian barulah dia menunaikan sholat. Demikian pula orang yang telah hadir hidangan di hadapannya dan dia dalam keadaan lapar atau butuh terhadap makanan tersebut, maka dia hendaknya mendahulukan menyantap hidangan yang telah siap ya, daripada sholat berjamaah. Yang demikian karena ketika dia harus mendahulukan sholat berjamaah dalam keadaan hidangan sudah siap dan dia lapar, maka akan merusak kekhusyuannya atau mengurangi kekhusyuannya. Demikian pula orang yang menahan buang hajat tidak akan bisa khusyuk dalam sholatnya, maka tunaikan hajat terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga adalah seorang yang memiliki barang-barang yang khawatir hilang ya, baik itu harta atau makanan pokoknya atau yang lainnya, khawatir kalau ditinggal hilang. Atau khawatir keluarganya dan anak-anaknya kalau ditinggal maka akan menimpa kepada mereka mara bahaya ya, kejahatan misalkan atau yang semisalnya. Taib, kita lanjutkan. Taib yang keempat kemarin, juga diantara orang yang diberi uzur boleh meninggalkan sholat berjamaah adalah orang yang naam naam. Taib, ketika situasinya hujan atau ada lumpur, ya, jalan menuju ke masjid itu berlumpur atau banjir atau hujan salju atau es atau ada angin kencang yang dingin, ya, di malam yang gelap. Nah, taib. Kita lanjutkan pada poin yang kelima. Di antara orang-orang yang boleh meninggalkan sholat berjamaah adalah husulul masyakqati bitatwilil imam. Ketika dia mendapatkan masyakqah, ya, berat, ya, dengan panjangnya sholat. Ketika imam melaksanakan sholat wajib 5 waktu secara berjamaah dengan surat-surat yang panjang, ya, rakaat pertama surat Al-Baqarah misalkan, ya, masyakkah ini, ya, apalagi bagi para pekerja atau petani atau yang semisalnya, ini masyakkah berat, ya, kalau harus seperti ini. Nah, maka boleh dia meninggalkan sholat berjamaah, ya, dia sholat sendiri kemudian dia lanjutkan ma'isyah atau pekerjaannya atau yang lainnya. Li'anna rajulan sholat ma'a Mu'ad. Dalilnya adalah karena pernah ada salah seorang yang sholat bersama Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Thumman farada. Kemudian karena Mu'ad bin Jabal sholatnya panjang, maka dia pun membatalkan sholatnya dan kemudian sholat sendirian. Fasalla wahdahu lama tawala Mu'ad. Dia sholat sendirian ketika Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu memperpanjang sholatnya. Falam yungkir alaihi sallallam hina akhbarah. Dan Rasulullah sallallam tidak mengingkari perbuatan orang tadi yang meninggalkan sholat berjamaah, ya, meninggalkan shof, kemudian sholat sendirian. Nah, ketika dia mengkhabarkan peristiwa tersebut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengingkarinya. Nah, sebagaimana dalam hadis yang sahih dalam Sahih Muslim, ya, tentang kisah Mu'ad bin Jabal sholat isya bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian pulang ke kaumnya atau ke kampungnya, nah, mengimami sholat isya. Sudah sholat isya bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau pulang dan mengimami sholat isya bersama kaumnya. Dan di sholat tersebut, Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu memperpanjang sholatnya, panjang sekali. Nah, dan ada satu orang ini dia berat, ya, masyakoh padanya dengan panjangnya rokaat yang dilakukan oleh Imam Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Maka dia pun keluar dari shaf, membatalkan sholatnya, kemudian sholat sendirian. Nah, maka dianjurkan bagi para imam, ya, dalam sholat wajib, ya, hendaklah mereka membaca surat-surat yang pendek. Nah, karena dalam sholat wajib, ya, banyak bermacam-macam manusia. Ada yang muda, ada yang tua, ya, dan seterusnya. Sehingga disunahkan untuk membaca surat-surat yang pendek sebagaimana yang sudah berlalu dalam pembahasan surat-surat yang dibaca pada sholat lima waktu. Nah, ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat isya, sholat maghrib, beliau membaca kisor al-mufassal, surat-surat pendek yang mufassal. Nah, ya, dari juz amma. Nah. Baik. Adapun dalam sholat-sholat yang lain, ya, sholat-sholat sunnah misalkan, nah, tidak mengapa imam untuk memperpanjang sholatnya, ya, misalkan sholat tarawih, nah, memperpanjang sholatnya karena sholat sunnah. Ya. Kalaupun ada orang tua, aduh, saya berat ini, nggak bisa sholat bersama jamaah misalkan. Toh ini sholat sunnah, ya. Nah, dia bisa sholat sendiri atau dia bisa duduk, ya, karena ini sholat sunnah. Nah, adapun sholat wajib, maka hendaklah para imam dia memperpendek sholatnya. Nah, dan di sana ada sholat-sholat yang disunnahkan untuk panjang, di antaranya apa? Sholat kusuf, sholat gerhana, ya. Nah, demikian pula ketika seorang sholat sendirian, sholat malam sendirian, silahkan. Nah, memperpanjang sholatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang kelima. Di antara orang yang boleh meninggalkan sholat berjamaah adalah ketika dia tidak mampu atau mendapati masyakkah. Nah, ketika imamnya memperpanjang sholat. Sholat isya misalkan rakaat pertama surat Al-Baqarah, ya. Nah, berat. Khalas, yanfasil. Dia memisahkan diri dari shaf. Nah, melanjutkan salatnya. Nah, salat sendirian. Nah. Ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu melakukan ini, atau dilaporkan oleh orang tadi bahwasanya Mu'adz bin Jabal memperpanjang sholatnya, ya, apa respon Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegur sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, "Afattanun anta ya Mu'adz? Apakah engkau fattan, wahai Mu'adz?" Baik, ini menunjukkan dianjurkan untuk memperpendek sholat, yaitu membaca surat-surat pendek dalam sholat-sholat wajib secara berjamaah. Kemudian yang keenam, khawfu fawatir rufqati fis safar. Ketika khawatir tertinggal rombongan ketika safar. Khawatir tertinggal rombongan ketika safar, kalau dia harus menunggu sholat berjamaah sampai selesai, ya, khawatir. Ya. Maka boleh dia meninggalkan sholat berjamaah. Lima fi dzalika min syighali qalbihi idzan tadaral jamaah. Karena kalau dia menunggu sholat berjamaah, ya, maka hatinya tidak tenang, in syighal, ya, hatinya enggak tenang. Nah. Jangan-jangan rombongan sudah pergi, jangan-jangan ketinggalan, ya. Kalau dia harus menunggu sholat berjamaah. Auda khalafiha, atau kalau dia sudah masuk ke dalam sholat berjamaah, ya, enggak khusyuk. Ya. Jangan-jangan. Nah. Makhafata dia wa fawati rufqatihi. Nah. Dia akan tidak tenang hatinya karena khawatir. Ya, khawatir tertinggal rufqahnya, nah, atau rombongannya, atau nah, teman safarnya. Nah. Baik. Karena kalau sholat berjamaah kan kadang azan, habis azan ada rentang waktu, ya. Nah, yang cukup lama, kemudian sholatnya pun lama, ya. Sehingga khawatir akan tertinggal rombongan atau yang lainnya. Maka boleh dia meninggalkan sholat berjamaah dengan cara dia langsung sholat sendirian. Ya, selesai sholat, ya, dia bergabung dengan rombongannya. Yang ketujuh, poin yang ketujuh, al-khawfu min mauti qaribihi wa huwa ghairu hadirin ma'ah. Orang yang khawatir kerabatnya meninggal dunia, ya, atau keluarganya meninggal dunia, sedangkan dia belum hadir di sampingnya. Dia khawatir saudaranya meninggal dunia dalam keadaan dia tidak berada di sampingnya. Kaan yakuna qaribuhu fi siyaqil maut. Contohnya seperti seorang yang kerabatnya atau keluarganya itu sedang fi siyaqil maut, ya, sedang sakaratul maut lah, atau sedang sakit, yang sakit ini mengkhawatirkan adanya kematian. Wa ahabba an yakuna ma'ahu yulaqqinuhu syahadah wa nahwa dzalik. Dan dia ingin ketika saudaranya ini mendekati kematiannya, dia ingin berada di sampingnya dan mentalkin kalimat syahadat kepada si saudaranya tadi yang dalam keadaan hampir meninggal dunia. Fayu'dzar bitarkil jama'ah li ajli dzalik. Maka dia diberi uzur boleh meninggalkan sholat berjamaah karena sebab ini. Ya, misalkan saudaranya lagi mendekati sakaratul maut, ya. Tiba-tiba azan misalkan, ya. Kalau dia harus ke masjid dulu, wudu dulu, ke masjid dulu, sholat berjamaah dulu, ya. Khawatir ini belum ditalkin, ya. Dia selesai sholat meninggal. Maka dia menemani si keluarganya tadi yang hampir meninggal dengan cara mentalkinnya, ya. Mentalkin sebelum dia meninggal dunia. Nah, khawatir kalau dia menjalankan sholat berjamaah, dia tidak sempat mentalkin saudaranya. Nah, maka dia diberi uzur. Nah, ini yang ketujuh. Apalagi kalau dia situasinya adalah sebagai yang melayani si sakit ini, ya. Nah, apalagi kalau situasinya atau kedudukannya dia adalah orang yang sedang melayani keluarganya yang sakit. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan, mulazamatu gharimin lahu wala syai'a ma'ahu yaqdihi falahu tarkul jama'ah lima yalhaquhu minal adhiyah bimutalabatil gharim wa mulazamatihi iyyahu. Ini masalah utang. Orang yang dikawal sama si pemberi utang. Sudah jatuh tempo ini, ya, belum dibayar, akhirnya dicekal sama si pemberi hutang, atau didatangi oleh si pemberi hutang, sedangkan dia tidak memiliki harta yang bisa untuk membayar hutangnya. Taib. Situasi seperti ini kan gak enak. Nah, ketika dia harus meninggalkan orang yang mau menagihnya. Falahu tarkul jamaah, maka dia boleh meninggalkan sholat berjamaah. Lima yalhaquhu minal adhiyah, karena dia sedang menerima adhiyah, ya, gangguan. Yaitu dengan si gharim tadi yang memberikan pinjaman, ya, sedang menagihnya. Wa mulazamatihi iyyah, dan terus mengawalnya atau menempelnya. Nah, mungkin karena khawatir kabur, ya. Nah, khawatir hutangnya enggak dibayar, khawatir kabur, sehingga dia terus mengawalnya. Nah. Taib. Ini yang ke-8. Sehingga 8 golongan orang ini, ya, yang disebutkan dari awal sampai terakhir yang ke-8, ini adalah orang-orang yang boleh meninggalkan sholat berjamaah ketika kondisinya seperti ini. Nah, kita lanjut pada masalah yang ke-6. Al-mas'alatu sadisah, masalah yang ke-6. I'adatul jama'ati fil masjidil wahid. Mengulangi sholat berjamaah di masjid yang sama. Bolehkah mengulangi sholat berjamaah di masjid yang sama? Ya, misalkan sudah selesai sholat berjamaah. Bolehkah ini orang-orang yang baru datang, 2-3 orang baru datang, tertinggal, dia mendirikan sholat berjamaah lagi? Ataukah dia semuanya sholat sendiri-sendiri? Nah, jadi jamaah ya jamaah yang awal. Mafhum ya? Nah, ikhtalafu, para ulama berselisih dalam masalah ini. As-sahih boleh. Yang sahih boleh mendirikan sholat berjamaah lagi. Nah, walaupun di satu masjid ketika dibutuhkan. Seperti contohnya tadi. Sholat jamaah sudah selesai, ada 2-3 orang tertinggal, ketinggalan, nyampe masjid sudah selesai, maka boleh 3-2 orang ini menjalankan atau menegakkan sholat berjamaah lagi. Nah, berdasarkan keumuman dalil, ya. Nah, bahwasanya sholat berjamaah, ya, sholat 2 orang lebih baik daripada sholat sendirian. Nah, baik, kita baca. Idza ta'akhkhara al-ba'du an huduri jama'atil masjid ma'al imamir ratib. Apabila sebagian jamaah masjid itu terlambat dari menghadiri sholat berjamaah bersama imam rawatib. Terlambat datang ke masjid sudah selesai sholat berjamaah dengan imam rawatib. Wafatathumus shalah, terluput sholat dengan jamaah pertama. Fayasihu an yusallu jama'atan tsaniatan fil masjidi nafsih, maka sah atau boleh mereka yang tertinggal tadi melakukan sholat secara berjamaah lagi, itu jamaah yang kedua, di masjid yang sama. Boleh. Kenapa li umumi qaulihi sallallahu alaihi wasallam? Karena keumuman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatur rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdah. Salat seseorang dengan temannya, itu berjamaah dua orang, itu azka, itu lebih baik, ya. Lebih bagus daripada sholat sendirian. Al-hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Nasa'i, Ahmad dan yang lainnya. Dan hadis ini umum, menunjukkan bahwasanya sholatnya dua orang berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian. Nah, ini umum. Dalil yang lain adalah waliqauli sallallahu alaihi wasallam lirajul alladhi hadara ilal masjid. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seseorang yang dia datang ke masjid ba'dan tihai salatil jamaah, setelah selesainya salat berjamaah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah selesai salat berjamaah, tiba-tiba datang satu orang terlambat. Maka beliau mengatakan kepada para sahabatnya, man yatasaddaq ala hadza fa yusalli ma'ah. Siapa yang mau bersodakoh kepada orang ini yang baru datang tadi, yang mau bersodakoh silahkan ikut sholat bersamanya, supaya orang tadi yang baru datang dapat pahala sholat berjamaah. Nah, maka yang mau sodakoh silahkan, yaitu menjadi makmumnya dia, nah, atau berjamaah dengan dia yang baru datang tersebut. Faqama ahadul qaum, maka salah satu sahabat berdiri, ya. Fasolat ma'ar rajul, kemudian sholat bersama laki-laki tadi yang baru masuk ke masjid. Nah. Al-hadis sahih. Nah, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Dua dalil ini cukup menunjukkan bahwasanya boleh mendirikan sholat berjamaah yang kedua ketika diperlukan. Nah. Baik. Yang tidak diperbolehkan adalah na'am ketika dijadikan sebagai apa? Kebiasaan. Nah, masjid besar, ya. Nah. Kemudian karena banyak ya kelompok-kelompok, ya. Aliran-aliran, torekoh-torekoh, ya. Torekoh yang ini enggak mau bermakmum kepada torekoh yang, nah, jadi imam, ya. Akhirnya mengadakan sholat sendirian, ya. Jadi menunggu selesai sholat jamaah pertama, sengaja enggak sholat, ya. Barulah setelah itu dia melaksanakan sholat jamaah yang kedua, nah, bersama para pengikutnya. Ya, nah, pengikut torekohnya atau yang lainnya lah. Ya. Jadi sengaja, nah, atau menjadikannya sebagai kebiasaan, inilah yang tidak diperbolehkan. Nah. Baik. Misalkan kalau na'am imamnya dari Muhammadiyah, ya. NU-nya enggak mau sholat di belakang Muhammadiyah misalkan, sehingga dia diam dulu. Selesai Muhammadiyah sholat, baru dia sholat. Nah, ini yang enggak boleh. Nah, kalau terjadi seperti ini enggak boleh. Nah, hendaklah kaum muslimin sholat di belakang imam rawatib. Nah. Taib. Salat di belakang imam rawatib. Nah, dan pernah ada salah seorang bercerita ya, tentang orang-orang LDII ya. Kalau ke Mekah, katanya mereka enggak sholat ya di belakang Imam Mekah, Imam Masjidil Haram. Ya, ada yang mantan LDII enggak? Hah? Nah, enggak sholat mereka di belakang Imam Masjidil Haram ya. Enggak tahu mereka pendapatnya apa, mungkin Imam Masjidil Haram kafir mungkin. Ya. Sehingga enggak mau sholat di belakang Imam Masjidil Haram. Wallahu musta'an. Ini LDII ya. Nah. Sehingga mereka mengadakan sholat berjamaah sendiri ya, sengaja. Nah. Mengadakan jamaah kedua secara sengaja karena enggak mau berimam dengan tadi Imam Rawatib Masjidil Haram. Inilah yang dilarang ya. Inilah makna mengadakan sholat jamaah dengan jamaah yang kedua yang dilarang. Adapun seperti yang disebutkan tadi, nah, mengadakan jamaah yang kedua ketika dibutuhkan, misalkan dia tertinggal ya, masbuk sampai ke masjid sudah selesai ya. Nah, dan dia ada berapa orang ketinggalan misalkan, sehingga dia 3-2 orang tadi melaksanakan sholat berjamaah. Dan itu pun dilakukan ketika dia terlambat, ketika dia tertinggal, bukan karena sengaja. Bukan karena sengaja ingin mengadakan sholat jamaah yang kedua, bukan. Mafhum ya? Nah. Belum selesai ini. Nah, fadal. Bentar ya. Nah. Wa kadzalika idza kana al-masjid masjid suq aw tariq wa ma asbaha dzalik. Demikian pula apabila masjidnya itu masjid pasar atau masjid yang ada di pinggir jalan dan yang semisalnya. Nah, yang kadang banyak orang keluar masuk ke masjid tersebut, ya. Apalagi masjid pinggir jalan atau masjid pasar, ya. Orang banyak keluar masuk ke masjid tersebut bergantian. Fala ba'sa bi'adatil jama'ati fihi, tidak mengapa mengulangi sholat berjamaah di dalamnya. Walaupun ada jamaah ketiga, jamaah keempat, kelima ya, apalagi masjid pasar ya. Nah, kadang mungkin ada jamaah yang ke-10 ya. Nah. Wa bi khasa idza lam yakun li hadzal masjid imamun ratib. Terkhusus kalau masjid tersebut enggak ada imam rawatibnya. Ya. Seperti misalkan masjid-masjid terminal, masjid-masjid pasar, ya, kadang enggak ada imam rawatibnya. Nah, jadi siapa yang mau jadi imam, ya? Yang duluan ke situ, ya jadi imam. Sehingga nggak ada imam rawatibnya. Terlebih yang seperti ini boleh mengadakan sholat jamaah yang kedua, ketiga dan seterusnya. Faytarad dan alaihi ahlus suq wal marrah. Nah, yang dimana penduduk pasar atau orang yang lewat keluar masuk ke masjid tersebut bergantian. Nah, apalagi kalau masjid pasar, masjidnya kecil, ya? Penduduk pasar banyak. Sekali sholat ya paling nampung 10 orang, 20 orang. Sedangkan yang mau sholat ini 100 orang. Ya. Maka harus bergantian tadi. Nah, tidak mengapa sholat 2-3 kali ya, jamaah. Ketika dibutuhkan, diperlukan. Amma idza kana al-masjid fihi jama'atan aw akthar da'iman wa 'ala nahwin mustamir. Adapun jika masjid tersebut padanya ada 2 jamaah atau lebih, ya, dan dilakukan secara terus-menerus, ya. Terus-menerus. Nah, karena tadi yang sudah kita contohkan tadi, dia mungkin enggak mau berimam dengan enggak mau bermakmum dengan imam yang ada, ya. Nah, sehingga dia harus sengaja mengadakan sholat jamaah tersendiri. Nah, dan ini dilakukan mustamir terus-menerus. Wa takhadha an-nas dhalika 'adah, dan dia menjadikan atau manusia menjadikannya sebagai ada kebiasaan. Fa innahu la yajuz, kalau seperti ini enggak boleh. Id lam yu'raf dhalika fi zamani Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, karena ini demikian itu tidak diketahui pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula pada zaman sahabat. Ya, enggak ada jamaah kedua atau ketiga secara na'am kontinu dijadikan sebagai kebiasaan. Walima fihi min tafarruqil kalimah, karena kalau diizinkan tadi ya masing-masing kelompok mendirikan sholat berjamaah misalkan, nah padahal masjidnya satu ya, maka ini akan mengundang kepada tafarruqil kalimah, terpecahnya kalimat. wad'awati lil kasal wat tawani an huduril jamaah, dan akan na'am membawa kepada kemalasan, ya, membawa kepada kemalasan dan berlambat-lambat dalam menghadiri sholat berjamaah yang utama. Ma'al imami rawatib bersama imam rawatib. Jadi sengaja berangkat ke rumahnya lambat-lambat, ya, nunggu selesai sholat jamaah pertama. Sengaja. Nah, dan kompak, ya, dari rumah sengaja lambat dan kompak, ya, nyampe ke masjid sudah selesai sholat berjamaah. Kemudian mereka mendirikan sholat berjamaah lagi. Nah, kompak. Ini yang enggak boleh. Warubama kana dzalika mud'atan li ta'khiri shalaan awwali waqtiha. Dan kadang-kadang hal yang seperti ini yang berlambat-lambat tadi ini membawa kepada ta'khiru shalaan awwali waqtiha. Mengakhirkan sholat dari awal waktunya. Taib Allah taala a'lam bisawab. Nah, modal apa yang mau disampaikan? Nah. Nah. Baik, yang jelas sudah selesai sholat jamaah yang inti, yang umum. Sudah selesai. Nah. Amrun musafir, ya, urusannya musafir. Nah, punya uzur, ya. Mau cepat-cepat tadi, kalau enggak cepat dia sholat jamaah ketinggalan bis. Ya. Nah, kalau mengikuti yang jamaah kedua, ketinggalan bis. Jamaah kedua 4 rakaat, misalkan. Ya. Sedangkan dia mungkin mau mengkosor. Supaya cepat enggak ketinggalan bis. Wallahu taala a'lam. Taib naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.